Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada perkataan penulis Warrabbu huwal ma'bud, yang artinya dan Ar-Rabb adalah huwal ma'bud. Dan sudah saya tekankan pada pertemuan sebelumnya, inilah akidah seorang muslim, yaitu Ar-Rabbu huwal ma'bud, yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa, dialah al-ma'bud, dialah yang paling pantas untuk diibadahi, dialah yang paling pantas untuk seorang hamba mengerjakan sholat hanya kepadanya, dialah yang paling pantas untuk seorang hamba berpuasa, menunaikan zakat, berhaji, dan ibadah-ibadah lainnya seperti doa, isti'anah minta pertolongan, isti'adzah minta perlindungan, istighatsah minta perlindungan, pertolongan dalam keadaan yang sempit, ditujukan hanya kepada Ar-Rabb, yaitu yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Ini akidah seorang muslim, dan ini sudah saya tekankan pada pertemuan sebelumnya. Tidak boleh kita beribadah kecuali kepada Ar-Rabb, yaitu kepada Allah yang maha pengatur, maha berkuasa, maha pencipta. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ar-Rabb, karena Allah adalah Ar-Rabb. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, penulis membawakan dalil yaitu surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah. Di sini menunjukkan bahwasanya yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai manusia, berarti redaksi yang ditujukan untuk seluruh manusia, tidak terkecuali. Redaksi yang ditujukan untuk seluruh manusia. Saya berharap nanti pengurus masjid memperbaiki biar lebih jelas suaranya dan saya tidak harus teriak-teriak. Ya, perhatikan, manusia di sini maksudnya redaksi ditujukan kepada seluruh makhluk, siapapun dari makhluk tersebut, manusia seluruhnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hai manusia, sembahlah Rabb kalian. Sembahlah, ini adalah kata perintah yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tidak ada kata perintah pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an kecuali u'budu. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ini sudah kita bahas tadi bahwa ini maksudnya adalah seluruh manusia. Berarti perintah untuk beribadah ini umum. Semua jenis manusia tanpa terkecuali. Mau dia itu adalah orang-orang yang derajatnya tinggi, keturunan tinggi, atau orang biasa. Mau dia orang kaya atau miskin, mau dia perkotaan atau pedesaan, mau dia orang tua ataupun anak muda, maka seluruh manusia umum. Mau dia wanita ataupun laki-laki umum. Perintah redaksi ini ditujukan kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada seluruh manusia. Kemudian kata ini, hai manusia, sembahlah. Ini diambil dari kata-kata abada ya'budu, yang artinya beribadahlah. Dan ini kata perintah. Ya, ada kata lah menunjukkan kepada perintah. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa ini adalah perintah pertama di dalam Al-Qur'an. Perintah pertama yaitu tentang beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini adalah kata perintah, dan setiap kata ibadah di dalam Al-Qur'an maka maksudnya adalah tauhid. Setiap kata ibadah seperti ayat ini, wahai manusia, beribadahlah kalian, sembahlah kalian Rabb kalian, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah Rabb kali kepada Rabb kalian. Kata-kata ibadah abada ya'budu ini maksudnya di dalam Al-Qur'an selalu adalah tujuan, selalu maksudnya adalah wahada yuwahidu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah. Setiap kata ibadahlah, beribadahlah, sembahlah, maka maksudnya adalah tauhidkanlah Allah. Artinya jadikanlah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Setiap kata ibadah dalam Al-Qur'an maka menunjukkan kepada tauhid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata kerja yang ada di dalam Al-Qur'an pertama kali, kalau kita mulai dari Al-Fatihah, maka tidak ada kata kerja pertama kali di dalam Al-Qur'an kecuali tentang ibadah. Kita runut sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kata kerja. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada kata kerja. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada kata kerja. Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Tidak ada kata kerja. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Lihat, setiap kata ibadah di dalam Al-Quran maka adalah maksudnya yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Yaitu disebut dengan apa? Tauhid. Ini kata kerja pertama dalam Al-Quran tentang tauhid. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya di dalam diri kita yang paling kita utamakan pun tentang tauhid. Lihat contoh misalkan para rasul alaihi salatu wassalam, dakwah yang beliau dakwahkan pertama kali tentang tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Tauhid. Surah An-Nahl, surat ke-16 ayat 36. Dakwahnya para rasul bertumpu dan bermula pada tauhid. Ini menunjukkan keistimewaan perkara tauhid. Makanya perhatikan tadi saya katakan perkataan Abdullah bin Abbas, kullu mawdhi'in fil Qur'an u'budullah fa ma'nahu wahidullah. Setiap tempat di dalam Al-Qur'an yang disebutkan kata u'budullah, maka maksudnya adalah tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam beribadah. Dalam salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, berbakti kepada orang tua dan segala macam ibadah-ibadah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hai manusia, sembahlah atau beribadahlah kepada Rabbmu. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, Ar-Rabbu huwal ma'bud. Ya, dan ini istilah dari penulis yang sangat penuh dengan berkah. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Yang Maha Rabb, dialah yang Maha diibadahi. Dialah yang berpaling berhak diibadahi. Lihat ayat ini. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada siapa? Rabb. Yang berhak diibadahi Rabb Allah Jalla fi'ula. Yang tidak Rabb tidak berhak diibadahi. Ya. Kenapa Allah yang paling berhak diibadahi? Karena Allah apa? Rabb. Kenapa Allah yang paling berhak diibadahi? Karena Allah Rabb. Bukti Allah Rabb apa? Ayat selanjutnya, lihat, Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dialah yang telah menciptakan kalian. Ini Rabb, Maha Pencipta. Dan tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal min khaliqin ghairullah?" Adakah sang pencipta selain Allah? Enggak ada. Ya. Adakah di situ maksudnya adalah kata tanya untuk mengingkari. Tujuannya adalah meniadakan. Artinya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Fatir surat ke-35 ayat 3. Maka Allah yang Rabb, karena Allah yang mencipta, menciptakan apa? Menciptakan kalian, itu kita semua, dan orang-orang sebelum kalian, yaitu manusia-manusia sebelum kita, agar kalian bertakwa. Takwa di sini adalah agar kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Allazi ja'ala lakumul arda firasyan." Ini juga bukti Allah Rabb. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, terhampar. Ya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini hamparan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah menjadikan bumi ini adalah hamparan yaitu surat An-Naml. Surat ke-27 ayat 61. Amman ja'alal arwa qararan. Siapakah? Ini juga kata tanya untuk mengingkari. Tujuannya meniadakan. Dalam artian tidak ada yang menjadikan bumi tetap. Hamparannya tetap. Coba hamparannya bergolak-golak. Hamparannya goyang. Ya, maka kita tidak bisa mengadakan kajian. Antum tidak bisa bekerja. Antum tidak bisa berhubungan badan. Karena zaman goyang-goyang. Ya. Antum tidak bisa melakukan aktivitas dunia. Nah, yang menjadikan itu adalah Allah. Maka Allah lah Ar-Rabb. Karena Allah Ar-Rabb, Allah lah yang paling pantas untuk diibadahi, al-ma'bud. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dia yang menurunkan air hujan dari langit. Tidak ada satupun yang menurunkan air hujan dari langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb yang menciptakan manusia, yang mengatur alam semesta, menurunkan hujan, menjadikan bumi sebagai hamparan, menumbuhkan pohon, membuahkan pohon, maka pada saat itu beribadahlah hanya kepada Allah semata. Jangan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak berhak ada yang menjadi sekutu bagi Allah karena hanya Allah Ar-Rabb. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian berkata, qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliq li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil-ibadah. Yang artinya Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang menciptakan segala sesuatu ini adalah yang berhak untuk disembah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir, nama beliau Ismail bin Umar. Beliau dari Quraisy. Kemudian tinggal di Damaskus. Damaskus sekarang ibu kota Suriah. Beliau seorang mufassir, ahli tafsir, al-hafiz, ahli hadis. Dan beliau terkenal dengan kitab tafsirnya dan juga muarikh, ahli sejarah. Kitab tafsir beliau yang terkenal adalah Tafsirul Quranil Azim, atau di tengah kaum muslimin dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Beliau ahli sejarah. Buktinya beliau mempunyai kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian beliau ahli hadis. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir, di dalam tafsir kitab tafsir beliau, beliau terlihat ilmu hadisnya. Sering menyebutkan riwayat-riwayat dan juga mengomentari derajat hadis-hadis yang ada. Dan beliau adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Dan beliau bermadzhab Syafi'i. Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, yang menciptakan segala sesuatu ini adalah yang berhak untuk disembah. Ini adalah termasuk dari kaedah, yang mencipta dia yang berhak diibadahi, yang disebut juga kaedahnya oleh para ulama, yaitu tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Itu kaedah yang harus kita pegang, yang mencipta yang paling berhak diibadahi. Kaedahnya diambil dari perkataan Imam Ibn Katsir, al-khaliqu li hadhihi al-asya huwa al-mustahiqu lil ibadah. Yang Maha Pencipta atas segala sesuatu ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Yang tidak mencipta tidak berhak diibadahi. Ya. Dan ini sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang tauhid, yaitu tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Artinya tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Maknanya, siapa yang meyakini Allah satu-satunya yang Rabb, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka harus lazim konsekuensinya menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Salat hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki, sembelihan hanya untuk Allah. Ya. Kemudian puasa, zakat, haji, umrah hanya karena Allah. Tidak boleh ada selain Allah. Kenapa hanya karena Allah? Karena Allah lah yang memiliki apa? Rububiyah. Karena Allah lah yang Maha Pencipta. Yang Maha Pencipta atas segala sesuatu, dialah yang paling berhak diibadahi. Ya, ini harus tertanam di dalam diri. Tidak boleh kita sujud kecuali kepada Yang Maha Pencipta. Karena nanti di tengah masyarakat kaum muslimin ada yang dia terlalu ekstrim mengkultuskan seseorang, ya, akhirnya dia sujud kepada orang tersebut. Dia nunduk-nunduk kepada orang tersebut. Ya, ini tidak boleh. Karena yang boleh diibadahi, yang boleh diberikan uluhiyah padanya, hanya yang mempunyai Rabb, yang memiliki rububiyah, yang Maha Pencipta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sujud tidak boleh, menunggu tidak boleh kecuali hanya kepada yang Maha Pencipta. Hanya kalau seandainya salaman terlalu nunduk seperti ruku, maka itu diingatkan, ya, diingatkan bahwa yang berhak ditunduki, dirukui, disujuti hanya yang Maha Pencipta. Karena Allah yang Maha Pencipta. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Itu adalah keyakinan yang tidak boleh seseorang untuk melepaskan diri dari keyakinan tersebut. Dan itu pokok dasar keyakinan seorang muslim. Saya mau beribadah hanya kepada Rabb Allah. Hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Rabb. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa. Saya takut hanya kepada Allah. Takut ibadah. Tidak boleh takut kepada wali keramat. Kenapa? Karena wali keramat bukan pencipta. Yang mencipta hanya Allah. Saya tidak boleh istighatsah kecuali hanya kepada Allah, bukan kepada kuburan. Kenapa? Karena kuburan bukan pencipta. Nah, itu kaidah selalu dalam kehidupan kita. Ya, saya beribadah hanya kepada Allah. Kenapa Allah? Karena Allah Ar-Rabb, karena Allah Al-Khaliq, yang Maha Rabb, yang Maha Pencipta. Nah, ya, kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islami wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja wat tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khushu' wal khashyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adha والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Artinya, macam-macam ibadah yang perintah, yang Allah perintahkan adalah seperti Islam, iman, ihsan, berdoa, khauf yaitu takut, raja yaitu pengharapan, tawakal, raghbah, penuh minat, rahbah, rasa cepat, cemas, khusyuk, khasyah, takut, inabah, kembali kepada Allah, isti'anah, minta pertolongan, isti'adah, mohon perlindungan, istighatsah, mohon perlindungan dikala terjadi kesempitan, menyembelih, bernazar, dan amal ibadah lainnya yang diperintahkan Allah, seluruhnya hanyalah bagi Allah Ta'ala. Perhatikan baik-baik sekarang, penulis mengatakan macam-macam ibadah. Ustaz, kenapa lari sekarang macam-macam ibadah? Karena tadi kita sebutkan bahwa Ar-Rabb huwal ma'bud, yang Maha Rabb, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, dialah yang paling berhak diibadahi. Nah, ini kata-kata ini, ya, yang akhirnya dikupas oleh penulis. Begitu juga beliau ketika menyebutkan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan al-khaliqu li hadhihi al-asya' al-mustahiqqu lil-ibadah. Yang Maha Pencipta atas segala sesuatu ini semuanya adalah yang paling berhak diibadahi. Lihat, ada kata-kata apa? Ada kata-kata apa? Ibadah. Makanya kemudian penulis menyebutkan macam-macam ibadah. Sehingga kita paham. Kalau seandainya kita katakan tadi bahwa yang Maha Pencipta atas segala sesuatu ini adalah yang paling berhak diibadahi, ibadahnya apa? Nah, makanya penulis menyebutkan macam-macam ibadah. Baik, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan. Berarti ini ditujukan hanya kepada siapa macam-macam ibadah ini? Kepada siapa? Allah. Kenapa hanya ditujukan kepada Allah? Karena Allah adalah Ar-Rabb. Karena Allah adalah Maha Pencipta. Karena Allah adalah Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Satu-satunya tiada sekutu bagi Allah. Saya enggak akan pernah bosan mengucapkan ini. Ya. Nanti antum akan merasakan suatu saat di dalam sebuah keadaan akan merasakan ini. Terlihat ini perkara remeh. Ya, terlihat perkara remeh. Ustaz, itu aja diulang. Ar-Rabbu wal-Ma'bud, Ar-Rabbu wal-Ma'bud. Coba antum hitung berapa kali Anda sebutkan tadi. Tapi itu untuk sengaja saya sebutkan untuk tersikhul aqidah. Untuk menancap dalam hati, pantang untuk tidak melakukan yang seperti ini. Walau taruhannya nyawa, semua harta, saya tidak akan pernah berdoa kecuali kepada Allah Ar-Rabb. Ya? Walau di depan kita bapak kita mati gara-gara kita tidak mau minta kepada dukun ini, tidak mengapa. Taruhannya nyawa bapak kita, yang penting kita hanya bertauhid Allah Rabb. Paham ini? Para ikhwah, ini akidah yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Contoh misalkan keyakinan tentang seorang yang sakti mandraguna, maka sesakti apapun orang tersebut, saya tidak akan pernah minta berdoa isti'anah, isti'adah, istighatsah, minta berkah kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia marbuh, dia bukan Rabb, dia yang diatur, dia makhluk yang diciptakan, bukan Khalik. Sesakti apapun, sholat Jumat di Mekah, orang Tanjung, bisa kelihatan di mana-mana. Kadang kelihatan di Masjid Utsman, di waktu yang sama kelihatan di Jakarta, di Istiqlal. Bukan saudara kembar. Sesakti apapun, saya tidak akan pernah minta kepada kamu, wahai makhluk. Yang saya minta hanya kepada Khalik, Allah, Ar-Rabb. Itu akidah. Ya? Sesakti apapun, mau bisa melihat Nabi dalam keadaan jaga, bukan urusan. Emang gua pikirin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja, sepeninggal beliau wafat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak pernah bertemu secara jaga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anggap Anda benar bertemu dengan Rasulullah secara jaga, lalu kenapa? Ya? Lalu ada apa? Lalu saya nyembah-nyembah kepada kamu gitu? Sujud kepada kamu? Bisa keluar dari kuburnya sujud kepada kamu? Ya, nehihe. Ini akidah yang pantang untuk putus. Tidak boleh kita untuk ragu-ragu di dalamnya. Dan antum lihat tadi, berkali-kali saya ulang, itu sengaja untuk tersikhul akidah, untuk menanamkan akidah kepada seorang muslim yang saya berharap pahala darinya. Dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh akidah tersebut runtuh. Ya, sempit bagaimanapun keadaan kita, tidak boleh dia bergeser akidah itu. Ar-Rabb huwal ma'bud. Yang berhak disembah hanya Rabb. Al-Khaliq li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil-ibadah. Yang Maha Pencipta, dia yang paling berhak untuk diibadahi. Kalau ada yang ngaku ya, dia berhak untuk diibadahi, mana ciptaanmu? Mana ciptaanmu? Makanya Allah berkata, "Hal min khaliqin ghairullah?" Adakah yang mencipta selain Allah? Enggak ada. Maka hanya Allah yang berhak diibadahi. Ya, ini keyakinan, tidak boleh kita ragu di dalamnya. Baik, macam-macam ibadah. Berarti nanti macam-macam ini ditujukan hanya kepada Allah. Ya, kita sebutkan sekarang. Dan penulis ini kasih sayang kepada kita sampai menyebutkan macam-macam ibadahnya. Sehingga kita yang membaca kitabnya, murid-muridnya, kita tidak bingung. Ibadah apa ya? Allah Ar-Rabb yang paling berhak diibadahi. Ibadahnya apa ya? Yang hanya diberikan kepada Allah. Maka penulis mengatakan, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan adalah seperti Islam. Ini ibadah, iman dan ihsan. Tiga ini ibadah kepada Allah. Islam, iman dan ihsan. Islam jika disebutkan secara bersamaan dengan iman, maka maksudnya adalah amalan-amalan lahiriah. Seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Itu Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka beliau menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja baitillahil haram." Islam amalan-amalan lahir jika digandeng dengan iman. Kemudian penulis mengatakan iman jika digandeng dengan Islam, maka maksudnya adalah amalan-amalan batin, hati. Beriman kepada Allah itu hati. Beriman kepada para malaikatnya itu hati. Beriman kepada hari akhir, para rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir dan qada dan qadarnya itu hati. Itu ibadah, itu ibadah yang kita tujukan hanya kepada Allah. Ihsan adalah tingkatan keimanan dalam Islam yang paling tinggi. Jadi kalau kita boleh runut, Islam naik, iman yang paling tinggi ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu ihsan ketika ditanya oleh Jibril, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, ketahuilah Allah melihatmu. Itu ihsan. Dan itu jenis ibadah. Itu jenis apa? Ibadah. Yang ditujukan hanya boleh kepada siapa? Kepada Allah Jalla fi'ula. Ya? Dan tiga jenis ini disebutkan dalam hadis yang sangat panjang, riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang disebut oleh para ulama hadis Jibril. Karena suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya, kemudian datang seorang yang berpakaian sangat putih, rambut sangat hitam, kemudian tidak terlihat bekas perjalanan, tetapi para sahabat tidak mengenal dia. Ini apa, penduduk baru? Sudah lapor RT belum? Ya, tidak ada yang mengenalnya. Maka kemudian orang tersebut malah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, iman dan ihsan, dan dijawab tadi oleh Rasulullah SAW. Akhirnya hadis tersebut disebut sebagai hadis Jibril. Kenapa? Karena setelah selesai dia bertanya, orang tersebut pulang. Ketika dicari tidak didapat oleh para sahabat. Maka Rasul SAW mengatakan, "Hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah Jibril yang telah mendatangi kalian, mengajari kalian agama kalian. Bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Ini menunjukkan bahwa tiga jenis ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Baik. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan tentang macam-macam ibadah. Nanti kita akan membahas tentang doa, khauf, ya, raja, tawakal, ragbah, rahbah, khusyuk, khasyah, ya, inabah, kemudian isti'anah, isti'adzah, istighatsah, ya, menyembeli, bernazar dan amal ibadah lainnya. Itu semua ditujukan hanya kepada Allah. Nah, nanti setelah ini penulis menyebutkan satu-satu dalil dari ibadah-ibadah itu dan kita akan jelaskan apa saja ibadah-ibadah tersebut. Misalkan nazar, apa maksud nazar? Dan bernazar tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Apa dalilnya? Itu inti dari pokok dasar pertama ini, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana meluruskan akidah hanya percaya kepada Allah saja? Seorang muslim yang merasa dirinya bukan lagi manusia yang memerlukan dunia dengan mematikan diri sebelum dimatikan Allah, sehingga dia tidak percaya lagi dengan sholat, Al-Quran dan syariat lain. Pemahaman didapat di kajian di daerah Pal ... mohon maaf para ikhwah, di majlis saya jangan sebut merek nama, ya, kita tidak ingin menjadi fitnah nanti, ya. Tetapi sebutlah, tanyakanlah hukum perbuatan, jangan bertanya tentang hukum pelaku perbuatan, karena kita bukan hakim yang memvonis orang. Kita belajar ilmu agama untuk mengamalkan. Kalau itu perintah kita kerjakan, kalau itu larangan kita jauhi. Ya, ini para ikhwah. Maka jawabannya yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah seperti misalkan dia mengatakan merasa dirinya bukan lagi manusia yang memerlukan dunia, mematikan diri sebelum dimatikan Allah. Ini sepertinya orang-orang yang beribadah dengan batinnya saja. Akhirnya nanti lari kepada wihdatul wujud yang dibumbui dengan ma'rifat, mengaku sudah ma'rifat. Akhirnya tidak perlu sholat. Kenapa? Karena hingga jua Tuhannya. Ini tidak benar. Ya. Kenapa? Karena dia adalah makhluk. Ya, dia adalah makhluk. Wallahu a'lam. Bolehkah kita menunduk dengan maksud menghormati orang yang lebih tua dari kita? Boleh, asal tidak seperti sujud, tidak seperti ruku. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran an yasjuda an amiran ahadan an yasjuda li ahadin." La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha. Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya karena saking besarnya hak suami terhadap wanita tersebut. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh merunduk ataupun berbuat sopan ketika lewat, terutama di hadapan yang lebih tua. Tetapi jangan sampai sujud atau ruku keadaannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man la yarham saghirana walam yuqir kabirana, bukan dari kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Wallahu alam. Bolehkah kita jalan sambil menunduk kalau ada orang yang lebih tua? Ini sudah saya jawab. Apa hukumnya sholat yang di depan kita ada foto seseorang yang dianggap ulama? Seperti ada perayaan-perayaan sekarang ini di masjid atau musholla, ada terdapat foto yang dipajang di depan arah kiblat. Barakallahu fiik. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan pemajangan tersebut lebih baik. Ya, kita menghormati para ulama, mencintai mereka karena ilmu mereka, karena akhlak mereka, karena adab yang mereka ajarkan kepada kita. Tetapi kita dilarang untuk berbuat ghulu, berlebih-lebihan terhadap ulama tersebut. Ya, jangankan kepada ulama, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak boleh berlebih-lebihan, dan itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa ana abdullah fa qulu abdullah wa rasul. Janganlah kalian terlalu berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana kaum Bani Israel terlalu berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa putra Maryam, yang menjadikan Nabi Isa putra Maryam sebagai anak Tuhan. Ini tidak benar. Aku hanyalah Abdullah, kata Rasulullah SAW, hamba Allah. Maka ucapkanlah Abdullah wa Rasuluh. Makanya kita sering mengatakan Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang tidak boleh diibadahi, dan Rasulullah yang tidak boleh didustakan. Kalau kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja seperti itu, maka lebih lagi orang-orang yang di bawah beliau derajatnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bolehkah kita minta air tak tambah banyu kepada orang alim atau orang pintar, tapi air tersebut dibacakan oleh orang alim tersebut dari ayat Al-Quran? Si peminta air tersebut berharap mengambil berkah dari yang dibacakan oleh orang alim tersebut. Pertanyaan saya, apa hal tersebut termasuk dari kesyirikan? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka meruqyah di atas air. Sebagian dari mereka meruqyah di atas air. Ya. Ini kan perbuatannya adalah meruqyah di atas air. Jadi ada air minum, kita ruqyah, kita baca-bacai. Ya. Maka apa hukumnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Poin pertama yang harus kita pahami baik-baik, Al-Quran adalah penyembuh. Ini poin pertama. Al-Quran adalah obat penyembuh secara umum. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan syifa. Ma di situ ismul mausul. Ismul mausul menunjukkan kepada keumuman. Semua ayat dalam Al-Qur'an adalah penyembuh. Syifa'un, syifa di situ nakirah. Nakirah menunjukkan kepada keumuman, menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah obat penyembuh dari setiap penyakit. Ya, obat penyembuh dari setiap penyakit. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an di atas air, maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, rukhasa jama'atun min as-salaf fi kitabati ba'dil Qur'an wa syurbihi wa ja'ala dhalika min asy-syifa' alladhi ja'ala Allah fi. Sebagian ulama salaf memberikan keringanan, membolehkan untuk menulis sebagian Al-Quran kemudian meminumnya dan menjadikan itu adalah obat penyembuh yang Allah menjadikan di dalamnya kesembuhan. Dan contoh akan hal ini riwayat dari Wahab ibn Munabbih rahimahullah di dalam meruqyah, siapa yang boleh diambil darinya ilmu ruqyah tersebut. Coba perhatikan perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Wa dzakara Ibnu Battal anna fi kutubi Wahab ibn Munabbih an ya'khudha sab'a waraqatin min sidr akhdar fa yadqquhu baina hajaraini thumma yadhribuhu bil ma wa yaqra fihi ayatal kursi wal qawafil thumma yahsu minhu thalatha hasawat thumma yaghtasil bihi فإنه يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. Artinya disebutkan oleh Imam Ibnu Battal di dalam kitab Wahab ibn Munabbih bahwa beliau mengambil 7 kertas, 7 daun dari daun sidr, kemudian ditumbuk, kemudian setelah itu diberikan air, kemudian dibacakan ayat kursi, kemudian dibacakan qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, kemudian pada saat itu ditiupkan 3 kali, kemudian dia mandi dengannya, kemudian setelah itu akan hilang kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuhnya. Ya, jadi sebagian ulama salaf melakukan akan hal ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Makanya perhatikan fatwa dari komisi fatwa dan pembahasan ilmiah dari kerajaan Arab Saudi mengatakan dalla ala jawazit tadawi birruqa fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu wa taqriruhu sallallahu alaihi wasallam wa qad ajma' ala jawaziha almuslimun bi thalathati syurut. Artinya dan telah ditunjukkan bolehnya meruqyah, membacai air. Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah, ucapan beliau, persetujuan beliau. Dan kaum muslimin berijma akan hal itu. Tapi dengan 3 syarat. Pertama, ruqyahnya harus dengan firman Allah atau doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harus dengan bahasa Arab, bukan abrakadabra. Ya. Yang ketiga, seorang yang diruqyah harus meyakini bahwasanya ini hanya sarana, sedangkan yang memberikan kesembuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya boleh. Ya, intinya diperbolehkan tetapi dengan syarat-syarat tadi. Saya sering berkelakar bercanda. Kalau ada orang minta banyu kepada ustaz, kiai, tuan guru, kemudian si ustaz tersebut, hadangilah aku masuk ke dalam. Maka kita berhak mengatakan, ada di sini jikin pian baca. Gasan apa ke dalam? Coba bacanya ayat kursi, Al-Fatihah, Qulullahat, Qulullahat, Qulullahat, Qulullahat, ya. Gak ada bacaan-bacaan yang istimewa, yang rahasia, yang tidak boleh diketahui orang. Gak ada. Tidak perlu ke dalam. Ya. Baca di sini aja, Allah nak sini pian. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Kapan negeri kita Indonesia bebas dari tahayul, bidah dan khurafat? Maka kita dulu bebaskan diri kita dari kesyirikan, kemudian segala macam penyimpangan dari kesyirikan dan juga penyimpangan dari sunnah, yaitu perbuatan bidah. Jadi jangan terlalu tinggi pemikirannya. Apabila Indonesia inilah diri kita dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai dia merubah diri mereka sendiri. Apakah tawassul dibolehkan dalam Islam? Jika bertawassul apakah mengurangi tauhid kepada Allah? Tawassul dibolehkan dalam Islam dengan tawassul yang dibenarkan. Pertama, bertawassul dengan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Ghafur, wahai pengampun, ampunilah aku. Itu namanya bertawassul dengan Asmaul Husna. Yang kedua, bertawassul dengan orang saleh, doa orang saleh yang masih hidup, yang mampu berdoa untuk kita. Datang kepada seorang ustaz, seorang alim, seorang yang kita anggap saleh, ahli masjid, maka minta didoakan. Maka ini boleh. Yang ketiga, bertawassul dengan amal saleh. Kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya tadi bersedekah, itu-itunya duit ulun. Maka tambahkan rezeki ulun. Maka boleh itu. Bertawassul dengan amal saleh. Ya Allah, tadi saya menolong orang buta hanya karena Engkau, maka tolong mudahkan lamaran saya. Ini tawassul dengan amal saleh. Itu tiga jenis tawassul yang diperbolehkan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.